وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita ulas kembali sebentar biar supaya nyambung karena kemarin terselang dengan daurah. Biar maklumatnya segar kembali. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qawlillahi azza wa jal wa dharil ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharatuhumul hayatu dunya wa dzakkir bih an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'til kulla 'adlin la yu'khadhu minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kurang lebih artinya, dan tinggalkanlah oleh engkau orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan bersendagurauan. Wa gharatuhumul hayatu dunya, mereka tertipu, terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa dzakkir bih, dan kau berilah peringatan dengan Al-Quran. Nam, antub salah nafsum bima kasabat, untuk jiwa, suatu jiwa terjerumus ke dalam neraka. Engkau berikanlah peringatan terhadap suatu jiwa yang telah terjerumus ke dalam amalan-amalan yang akan mengantarkan kepada neraka. Dia terjerumus ke dalam neraka bima kasabat, dengan sebab apa yang telah diperbuat, perbuatan kekufuran, penentangan terhadap Rasul. Laisa laha min dunillahi, tidak ada dari selain Allah Subhanahu wa taala waliyyun wala syafi'. Nam, penolong, dan tidak pula pemberi syafaat. Wa in ta'dil kulla 'adlin, seandainya jiwa tersebut menebus dengan berbagai macam tebusan duniawiyah agar supaya dirinya dibebaskan dari neraka, la yu'khadhu minha, tidak akan diterima darinya. Tebusan tersebut enggak ada lagi guna. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu, mereka-mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Bagi mereka akan mendapatkan syarab, minuman yang sangat amat panas. Yaswil wujuh, yang akan membakar wajah-wajah mereka. Maknanya belumlah air itu diminum, sudah terbakar terlebih dahulu wajahnya, saking panasnya baru didekatkan ke mulut. Nah, dalam ayat yang lain, sampai terputus-putus usus mereka, saking panasnya minuman yang Allah berikan pada mereka. Ni'mas syarabu wa sa'at murtafaqa, itu merupakan sejelek-jelek minuman, dan neraka merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Wa'adzabun alim, dan akan mendapatkan azab yang pedih, bima kanu yakfurun, dengan sebab apa yang mereka lakukan dari kekufuran. Kita ulas kembali barakallahu fikum. Al-maqsud minal ibadi an yukhlisu lillahi ad-dina bin an ya'buduhu wahdah la syarikalah wa an yabdhulu maqdurahum fi mardatihi wa mahabbihi. Yang dimaksud dari hamba-hamba Allah adalah agar mereka mengikhlaskan bagi Allah agama ini. Harus dilakukan hanya untuk Allah semata. Dengan mereka mengibadahi Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Apakah dengan malaikat, mukarrabun, hamba-hamba Allah yang dekat di sisinya, wala nabiyun mursalun, tidak pula nabi yang diutus. Kalau Allah disekutukan dengan malaikat atau dengan nabi, yang mereka merupakan hamba-hamba Allah yang dekat dengannya, itu saja enggak ridha, apalagi kalau disekutukan dengan selain keduanya, min babin aula, tentu terlebih lagi Allah enggak akan ridha. Dan hendaknya mereka mencurahkan, menggunakan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan pada mereka, fi mardatihi, di dalam perkara-perkara yang diridhoinya, dan perkara-perkara yang dicintainya. Itu salah satu dari bentuk syukur. 6. Karena syukur memiliki 3 rukun. 6. Bersyukur dengan lisan, yaitu ucapan seorang alhamdulillah. Bersyukur dengan hati, yaitu dengan al-iqtiraf. Menyadari, mengakui bahwa nikmat itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari sisinya. Demikian pula dengan al-jawarih, yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam perkara-perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa dzalika mutatamminun liikbalil qalb alallahi wa tawajjuhi ilaih, dan yang demikian itu terkandung di dalamnya iqbalul qalb, fokusnya hati, menghadapnya hati seseorang kepada Allah, tawajjuh ilaih, hati dia fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala, la yaltafit ila ghairillah kainan mangkan. 6. Dia tidak menoleh kepada peribadahan, kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Hanya kepada Allah dia tertuju. Ta'alluq kepadanya, bergantung, al-i'timad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi' wa daf'il madar, di dalam hal mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan, hanya kepada Allah tawajuhnya dia. Ingin memohon manfaat, dia mohon kepada, ingin mendapatkan kemanfaatan, dia mengharap, memohon kepada Allah semata. Beda dengannya kaum musyrikin, ingin mengharapkan manfaat, tertujunya hati berkuburan, kepada pepohonan, kepada bebatuan, tempat-tempat keramat. Itu orang musyrik, hatinya seperti itu. 6. Ahli tauhid, ahli iman, enggak demikian, tawajjuh ilallah. Al-i'timad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, al-luju' ilaih, bersandar kepadanya. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Kemudian diiringi dengan asbab. Al-ma'dzun asy-syar'i, yang diizinkan oleh syar'i. Demikian pula ketika ingin terhindar dari kemadharatan, orang yang bertauhid, orang yang beriman juga hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar dihilangkan, dihindarkan dari bala ketika balanya belum menimpa. Jika bala itu telah menimpa, mohon kepada Allah agar diangkat, karena hanya Allah yang mampu mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. 6. Itulah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas di dalam beragama. Adapun mereka orang-orang musyrikin, 6, enggak demikian keadaannya. Ingin mendapatkan kemanfaatan, tertuju kepada selain Allah, ingin terhindar dari madarat juga kepada selain Allah. Padahal selain Allah Subhanahu wa taala adalah lemah. 6. Allah banyak dalam ayat membuat darbul amsal, perumpamaan, dan sudah sering saya sampaikan ayatnya. Wa kaunu sa'yil abdi nafi'an wa jiddan la hazala wa ikhlasan liwajhillah la riya'an wala sum'atan hadha huwa ad-dinul haqiqiyyu alladhi yuqalu lahu dinun. Dikasih tanda yang punya kitab. Dan keadaan usaha seorang hamba yang bermanfaat dan usaha seorang hamba yang diiringi dengan jid, kesungguh-sungguhan, keseriusan, la hasla, bukan main-main. Agama telah mengajarkan, memerintahkan untuk semangat di dalam meraih kemanfaatan baik diniyah maupun duniawiyah. La hasla, bukan main-main. Baik dalam urusan diniyah maupun urusan duniawiyah. Serius. Tidak malas-malasan. Hadza huwa dinul la wa ikhlasan liwajhillah, dan mengikhlaskan agama untuk mengharap wajah Allah. Wa ma'rifati, dan mengenalnya. Liwajhillahi la riya'an wala sum'ah, bukan didasari dengan riya atau sum'ah. Riya beramal agar supaya dilihat orang. Sum'ah beramal agar supaya didengar oleh manusia. Kalau riya terkait dengan penglihatan, sum'ah dengan pendengaran. Hadza huwa dinul haqiqi, inilah agama yang sebenar-benarnya yang dikatakan baginya agama. Fa amma man za'ama annahu 'alal haqq. Adapun orang yang beranggapan bahwasanya dia di atas kebenaran. Kita kembali ya ikhwan kepada kalam beliau rahimahullah. Fa'amma man za'ama annahu 'alal haqq. Adapun orang menyangka bahwasanya dirinya di atas kebenaran, wa annahu sahibu dinin wa taqiyyin, dan bahwasanya dia pemilik agama dan ketakwaan, wa qad ittakhadha dinahu la'iban wa lahwa, akan tetapi dia justru menjadikan agama sebagai permainan dan persendagurauan. Bi an laha qalbuhu min mahabbatillahi wa ma'rifatih. Laha di situ maksudnya lalai. Naam. Alha di situ lalai. Bi an laha, bahwasanya hatinya itu lalai dari mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengenalnya. Wa aqbala ala kulli ma yadurru, dan dia memperhadapkan hatinya kepada perkara-perkara yang justru memadharatkannya. Kepada Allah dia lalai, kepada sesuatu yang madharat hatinya fokus tertuju ke situ. 6. Walaha fi batilihi, dia lalai di dalam kebatilannya, terbuai dengan kebatilan, terjerumus di dalamnya. Wala'iba fihi bi apa badanuh, dan badannya pun dia bermain-main di dalam kebatilan. Jangan dikira ya kawan, melakukan kebatilan itu badan enggak capek. Orang yang judi, jangan dikira enggak capek itu. 6. Capek pikiran, capek badan, mata ngantuk. orang yang di dunia musik, yang katanya apa mencari hiburan, hiburan apa? Nah, joget-joget seperti itu, mabok-mabokan, capek badan, duit pun terkuras. Fisik terancam kesehatannya. Betapa banyak mereka yang di dunia musik kayak gitu mati di tempat. Minum-minuman enggak puas dengan satu produk, mereka punya istilah oplosan. Dari berbagainya produk dioplos, modar. Bukan kayak gitu mencari kebahagiaan yang hakiki. Bukan seperti itu tuntunan agama ini. Nah, karena amal la waqbala mi ala kulli ma yaturru wala fi batili wala iba fihi bi badani karena amala wasa'ya idza kana li ghairillah fa huwa la'ibun. Kasih tanda itu karena amala, karena sesungguhnya amalan wasa'ya dan usaha, idza kana li ghairillah, apabila ditujukan kepada selain Allah, fa huwa la'ibun, maka itu adalah permainan. Apapun bentuk amalannya, apapun usahanya, ujung-ujungnya permainan, lelah badan, laleh hati. Bagi orang yang senangnya koleksi mobil, apa istilahnya itu yang ufrut apa itu yang dilumpur-lumpur itu apa namanya? Ala kulin. Itu ikhwan untuk biaya modifnya jutaan. Sudah bagus. Dibawa kemana mobilnya? Jeburan di lumpur-lumpur kayak gitu. Apa dikira enggak lelah badan? Setelah selesai acara, mobil pun ada yang rusak, duit lagi. Kasihan, mencari kebahagiaan tapi enggak paham ilmu, macam-macam caranya. Begitu bangga mobil konvoy mau acara. Nah, jebur-jeburan di lumpur. Begitu bangganya konvoy sampai menimbulkan kemacetan. Sudah itu masuk ke lumpur-lumpur. Sehari semalam kadang enggak balik. Entah sholat, entah enggak. Walaupun ketenangan, saya katakan ketenangan yang semu. Ketenangan yang semu. Di saat itu saja dia senang. Selesai acara, mumet. Mobil rusak, duit terkuras, fisik capek. La'ibun fil abdan, walahun fil qalb. Badannya hanya untuk bermain-main, hatinya lalai. Kasihan, kasihan orang yang tidak terbimbing dengan agama. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan mereka dan memberikan hidayah kepada mereka. Amin ya mujibah sa'ilin. Dan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita barakallahu fikum. Kita mencari ketenangan, duduk di majelis ilmu anteng. Ngantuk. Nah, mereka belum tentu bisa ngantuk loh. Yang mereka katanya tur. Nah, jadi turis. Mau cari ketenangan ke tempat-tempat maksiat hiburan. Bukan ketenangan yang hakiki. Itu ketenangan yang semu. Ketenangan yang semu. Jangan terpedaya dengan tipu daya setan. Nah, ikutilah kembali. Apa kembali kepada tuntunan Al-Quran. Kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan ketenangan yang hakiki. Tenang menjalani waktu penuh dengan ketenangan, tenteram. Enggak terasa, ngerti-ngerti Jumat lagi, kaget apa tidak ya kawan? Aywa. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi. Li'annal amala wa sa'ya idza kana li ghairillahi fa huwa lahwun. Dikarenakan amalan dan suatu usaha yang apabila ditujukan untuk selain Allah, fahuwa lahwun, itu adalah permainan. Fahada amarallahu ta'ala an yutraka wa yuhzara wa la yuhtarra bih. Maka orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ditinggalkan. Nah, ditinggalkan. Jangan dekat-dekat model-model yang kayak gitu. Dan harus diwaspadai dan jangan terpedaya dengannya. Dan diperhatikan keadaannya. Dan diperhatikan diwaspadai min af'ali dari perbuatan-perbuatannya. Wa la yahtar bi ta'wiqihi amma yuqarribu ilallah. Dan jangan terpedaya dengan pemalingan dia, dengan berpalingnya dia dari apa yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang model jenis seperti ini bukan akan mengarahkan kita dekat dengan Allah, tapi justru akan takwik, memalingkan kita, mengalihkan kita amma yuqarribu ilallah dari perkara-perkara yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan akan didekatkan kepada Allah. Padahal ketika seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apakah ketentraman yang didapatkan? Bukan, kegundah gulanaan. Apakah kebahagiaan yang didapatkan? Bukan, justru malah kesengsaraan dan kebinasaan. Maka dari itu, ikutilah apa yang menjadi tuntunan Al-Qur'an, tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata, berimanlah dengan apa yang Allah perintahkan suruh mengimaninya. Nah, dan berusahalah untuk istiqomah, mati di atasnya. Itulah jalan keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ini selesai dari fakroh ini. Wa insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.